Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah syarah usul sunnah Imam Ahmad, syarah dari Syekh Sa'ad Ats-Tsauri hafidhullahu ta'ala wa waffaqahu. Kita berada di halaman 29. Wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya. Qaulul mu'allif wasunnatu yahtamilu, dimungkinkan yang dimaksudkan dengan istilah sunnah tiga hal. Yang pertama, yang dimaksudkan adalah at-tariqah al-muttaba'ah fid din, jalan yang diikuti dalam beragama, dan itulah riwayat yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amr tsani, yang kedua, yahtamilu, dimungkinkan, bahasa yang dimaksudkan istilah sunnah idza utliqa, jika disebutkan tanpa penjelasan tambahan, fa'innahu yuradu bihi, maka yang dimaksudkan adalah ma'uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dinukil dari nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan ataupun sikap diam nabi, sikap nabi yang mendiamkan berbagai hal. Yang ketiga adalah dimungkinkan yang dimaksud sunnah di sini adalah al-mu'taqad, akidah. Sehingga makna wasunnatu indana artinya anna aqidatana nabniha, ini bahasanya akidah kami yang kami bangun, ala ma warada, berdasarkan apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga makna ini, tiga-tiganya haqqun waswabun, adalah benar, adalah sebuah kebenaran dan satu hal yang benar. Wa kulluha, dan semuanya adalah sahih. Tadulu alaiha, dalilnya adalah berbagai macam nasyari yang banyak. Wa tadulu alaiha, dan dalilnya adalah tariqatu ahlil ilmi, kebiasaan para ulama dari masa dahulu dan masa belakangan. Maka sunnah atau di antara maknanya tadi adalah akidah. Ini akidah yang benar itu adalah athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasannya, yakni artinya yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena Nabi itu menjelaskan Al-Qur'an. Fa inna fil Qur'ani, maka dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah kata yang global. Lantas as-sunnah, hadis menjelaskannya dan menjelaskannya. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, tegakkanlah salat. Maka kata-kata ini perlu dijelaskan dan dijelaskan dari sisi tata cara salat. Faja'at sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terdapat sunnah Nabi menjelaskan tata cara salat. Ya, dan Nabi menjelaskan tata cara sholat baik dengan sunnah kauliyah, dengan perkataan Nabi, sebagaimana dalam hadis orang yang jelek sholatnya. Atau Nabi jelaskan tata cara sholat dengan perbuatan beliau. Haitsu naqala jama'atun, dibuktikan dengan sejumlah sahabat, Nabi SAW mengutip sholatnya Nabi. Waqal, dan Nabi menyampaikan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Di antara contohnya adalah haji. Maka Allah Ta'ala berfirman, walillahi, dan menjadi hak Allah, alan nasi, kewajiban manusia, hijjul bait, berhaji ke Ka'bah, manistatwa'a ilaihi sabila, siapa yang mampu perjalanan ilaihi, ke Ka'bah. Kemudian terdapat hadis yang menjelaskan tata cara haji. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kalian ambil dariku tata cara haji kalian. Dan dalil bahasanya Al-Qur'an ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis firman Allah Subhanahu wa taala di ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim." Di kami turunkan kepadamu adzikr supaya engkau jelaskan pada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Kemudian ayat yang lain, "Wa anzalna ilaika dzikra," kami turunkan kepadamu adzikr supaya engkau jelaskan kepada manusia ma Al-Qur'an yang diturunkan untuk mereka. Ya, maka di sini kita jumpai penjelasan dari Syaikh Sa'ad Tsatsri yang unik. Karena tidak biasanya kita jumpai penjelasan ini di referensi-referensi yang lain. Penjelasan unik beliau, "Fasunnatu sumiyat huna adzikr." Maka sunnah atau hadis Nabi dinamai dalam ayat ini dengan nama adzikr. Sehingga dari kalimat ini bisa kita lihat menurut sesaat adzikr dalam ayat-ayat di atas maknanya adalah sunnah, maknanya hadis. Wahiyah dan sunnah itulah yang menafsirkan ma nuzila, apa yang diturunkan, apa yaitu minal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Sehingga kalau tafsirnya sesaat wa anzalna ilaika dzikra, adzikrnya hadis, litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ma nuzila ilaihim maknanya Al-Qur'an. Sama juga ayat sebelumnya, "Wa anzalna ilaika adzikra," ini hadis, "litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, ma nuzila ilaihim," ini adalah Al-Qur'an. Ini penjelasan yang unik dan menarik, karena tidak biasanya kita jumpai penjelasan semacam ini. Umumnya yang kita jumpai adzikr artinya Al-Qur'an. Dan tadi buku ini ada muqtaninya, ada editornya, penyuntingnya, mestinya beliau kasih keterangan hal ini. Karena beliau suka ngasih, penyunting suka ngasih catatan kaki, maka di antara yang penting untuk diberi catatan kaki adalah ini. Siapa ulama yang lain sebelum sesaat yang menjelaskan adzikra itu maknanya adalah hadis. Karena ternyata catatan kaki yang diberi oleh Mu'tani, oleh penyunting, itu malah tidak dukung. Kita lihat. Beliau ngutip Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsirin fi tafsirihi. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, "Litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, litubayyana linnasi ma nazala ilaihim." Qal, kata Ibnu Katsir, "li ilmika," karena engkau punya ilmu, "bi makna ma unzila ilaik," makna dan pesan yang diturunkan Al-Qur'an yang diturunkan padamu, dan karena engkau antusias dengannya, dan karena engkau mengikutinya, dan karena kami mengetahui bahwa engkau adalah makhluk yang paling mulia, dan Sayyid Waladi Adam, pemimpin keturunan Adam, maka engkau merinci apa yang diglobalkan untuk mereka. Ini kalimat-kalimat yang global. Dan engkau menjelaskan ma'ashkala, hal-hal yang membingungkan. Intaha sekian. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, itu An-Nahl ayat 44. Pembanding yang lain mungkin At-Tabari sebagai induk tafsir. Wa anzalna ilaika dzikra, itu kata At-Tabari, kami turunkan kepada wahai Muhammad hadzal Qur'ana. Al-Qur'an ini, dan Al-Qur'an disebut dzikr tadzkiran linasi wa idzatan lahum, karena sebagai peringatan dan mau'idzah, nasihat untuk mereka. Litubayyana linasi, supaya kau jelaskan pada manusia. Litu arifahum, supaya kau jelaskan pada mereka apa yang diturunkan kepada mereka. Wala'allahum yatafakkarun, jadi di At-Tabari maknanya Al-Quran. Tidak ada penjelasan yang lain, tidak ada pendapat yang lain tentang itu. Di At-Tabari maknanya cuma tunggal, ada penjelasan cuma satu, yaitu Al-Quran. Dan kita lihat tafsir Qurtubi. Wa anzalna ilaika dzikra ya'nil Qur'ana, kami turunkan kepadamu adzikr yaitu Al-Qur'an, yaitu bayyana linasi ma nuzila ilaihim fi hadzal kitab minal ahkam wal wa'di wal wa'id biqaulika wa fi'lika, supaya engkau jelaskan pada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dalam kitab ini berupa berbagai macam hukum, janji dan ancaman. Engkau jelaskan dengan ucapanmu dan perbuatanmu. Fa Rasul sallallahu alaihi wasallam mubayyinun anillahi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang memberikan penjelasan dari Allah azza wa jalla, menjelaskan apa yang Allah inginkan dari kalimat-kalimat global yang ada di kitabnya, berupa hukum sholat, zakat, dan yang lainnya yang tidak dirinci. Wala alam yatafakkarun fayata'idhuna. Tidak ada pilihan makna yang lain. Hanya Al-Quran. Tafsir yang lain, Barawi. Kalau Baghawi, wa angzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim, arada bidzikr al-wahya. Yang dimaksud dengan adzikr dalam ayat ini adalah wahyu, dan adalah Nabi SAW mubayyinan lil wahyi. Nah, berarti wahyunya Al-Quran. Dan Nabi itu menjelaskan wahyu. Wabayanul kitabi yutlabu minas sunnati, penjelasan tentang Al-Quran itu dicari dari sunnah, dari hadis. Adzikrnya Al-Wahyu, dan wahyu ini dijelaskan oleh Nabi. Berarti Al-Quran. Tafsir Sa'di juga sama. Walihada qala ta'ala wa angzalna ilaika dzikra ay al-Qur'ana alladhi fihi dzikru ma yahtaju ilaihi al-ibad min umuri dinihim wa dunyahum adh-dhahirah wal batinah. Yang dimaksud dengan wa angzalna ilaika dzikra adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Quran disebut zikir? Kalau tadi ada yang jelaskan karena dia tadzkir. Kali di sini Syekh Ibnu Sa'di mengatakan karena fihi isinya dzikruma yahtaju ilaihi al-ibad. Penjelasan hal-hal yang dibutuhkan oleh hamba berkenaan dengan masalah dunia dan masalah agama dan masalah dunia. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini kalau tadi ada yang menyebut dzikir karena dia tadzkir mengandung nasihat dan peringatan. Kalau ini dzikru ma yahtaju. Disebut dzikir karena Al-Quran itu menyebutkan semua yang menjadi kebutuhan. Supaya engkau jelaskan pada manusia manusia ilaihim hadza syamilun li tabyini alfadhi wa tabyini ma'anihi. Supaya engkau jelaskan di sini kata Sa'di mencakup dua hal. Penjelasan teks ya, dengan Nabi mengajarkan cara baca yang benar. Ya, baca Al-Quran yang benar dengan tajwid gitu. Itu penjelasannya dari Nabi. Kemudian yang kedua adalah penjelasan makna dan tafsir. Tafsir, kalau tafsir ama Ibnu Katsir tegas juga. Wa anzalna ilaika dzikra ya'nil Qur'ana litubayyana linnasi ma unzila ilaihim mir rabbihim li'ilmika bima'na ma unzila ilaik wa hirsika 'alaihi dan seterusnya. Ya, maka dari setelah coba kita verifikasi ke sejumlah buku tafsir dari induk tafsir yaitu At-Tabari, kemudian Ibnu Katsir sendiri dan Baghawi, Qurtubi dan tafsir kontemporer Ibnu Sa'di, lima buku tafsir yang bisa kita cek semuanya sepakat adzikr artinya Al-Qur'an. Dan uniknya tidak ada yang menjelaskan adanya mengisyaratkan adanya pendapat yang lain. Sehingga penjelasan Sa'ad di sini sangat-sangat menarik karena unik ini, lain daripada yang lain. Dan ini bentuk husnudzon kita kepada para ulama, kita katakan mungkin ada pendapat yang sejalan dengan itu dari ulama terdahulu. Tapi kita belum tahu. Nah ini harusnya yang jadi perhatian muhakkik atau penyunting minimal ya. Dia komentar sebagaimana komentar yang kami sampaikan. Kami telah cek sejumlah buku tafsir. Tidak ada yang belum kami jumpai yang menafsirkan dzikr dengan sunnah. Fasunnah sumiyat huna adzikr. Kemudian tadi ada sejumlah faedah. Litubayyana linnas, menjelaskan untuk manusia itu ada dua macam. Menjelaskan lafadznya, cara bacanya, dan menjelaskan tafsirnya. Kemudian kenapa Al-Quran disebut dzikr? Tadi ada dua hal yang kita, ada dua poin yang kita dapatkan. Ada yang, karena dia, yang pertama karena Al-Quran itu tadzkir, mengandung peringatan dan nasihat. Kemudian yang kedua, karena Al-Quran itu menyebutkan dzikru ma yahtaju ilaihi al-ibad, menyebutkan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya. Nah, tadi kemudian dia dan tadi kita baca di awal halaman 30, fa inna fil Quran al-fadhal mujmalah ja'ati sunnah tuwadduha wa tubayyinuha. Ke dalam Al-Quran terdapat sejumlah kata-kata global, lantas hadislah yang menjelaskannya dan menjelaskannya. Maka hubungan antara hadis dengan Al-Quran memerintahkan sholat, hadis memerintahkan sholat. Kemudian yang kedua sebagaimana di sini, tubayyin al-ijmal, tufassil, ma'ajmala, menjelaskan dan memperjelas yang global yang ada di Al-Quran. Hal-hal global yang ada di Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah sunnah mustaqillah, yaitu hadis yang memberikan hukum tersendiri yang tidak ada di Al-Quran. Mengharamkan memakan binatang buas yang bertaring, mengharamkan poligami antara seorang perempuan dengan bibinya, dan lainnya. Dan kita lanjut di halaman 31. Kembali ke matan, wa sunnatu tufassirul Qur'ana, sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an, wa hiya dan sunnah itu dalailul Qur'ani, adalah dalil Al-Qur'an. Penjelasannya, artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu dalatan, itu menunjukkan makna kandungan kitabullah jalla wa ala, menjelaskan apa yang diinginkan darinya. Betapa banyak min ayatin, ayat dalam kitabullah, dalam Al-Quran, hadis menjelaskannya dan menjelaskan maksudnya. Di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, untuknya husna kebaikan dan tambahan. Maka Nabi SAW menafsirkan tambahan, bi'anna bahasanya tambahan, itu adalah melihat Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Maka sunnah Nabi SAW itu menafsirkan Al-Quran. Kemudian di matan disampaikan, walaisa fi sunnati qiyasun, tidak ada qiyas dalam sunnah. Penjelasannya, qala al-mu'allif walaisa fi sunnati qiyasun, yang dimaksud dengan kata-kata sunnah di sini adalah al-mu'taqad, akidah. Baik akidah berkenaan dengan sifat Allah Ta'ala, wama thabata lahu, sifat-sifat yang ada pada Allah, atau yajuzu alaihi, boleh bagi Allah, au yamtani minal ittisafi bihi, atau mustahil Allah bersifat dengannya. Wa qawlu al-qiyasu, yang dimaksud dengan qiyas adalah menyamakan di antara satu objek dengan objek yang lain karena kesamaan dua objek tersebut dalam illah. Wa min amsilati hadza, di antara contohnya adalah kita analogkan, kita kiaskan di zaman ini narkoba dengan khamar. Alati kanat maujudatan sabiqan, yang dulu ada, ya khamar yang dulu ada, kita samakan fi itsbati wujubil haddi biha, untuk menetapkan wajibnya ada hukuman karena mengkonsumsi narkoba. Dan qiyas itu ada tiga macam. Yang pertama qiyas syumuli. Apa itu qiyas syumuli? Hunaka qa'idatun, ada satu kaidah yang mencakup anggota yang banyak. Nah, ulama usul fikih menyebut qiyas syumuli ini dengan makna umum. Nah, ini faedah penting. Ini ada penegasan dan pencerahan dari sesaat, ya, tentang apa yang dimaksud dengan qiyas syumuli. Dia katakan al-umum. Nah, itu qiyas syumuli. Di antara contoh qiyas syumuli, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka termasuk qiyas sumuli berarti kaidah umum. Semisal ada ulama yang mengatakan, ini, bahasanya jual beli salam itu pengecualian dari larangan jual beli barang yang belum ada. Nah, maka kalimat ini bisa diganti dengan jual beli salam itu ala khilafil qiyas, menyelisihi qiyas. Nah, qiyasnya berarti qiyas syumuli, menyelisih kaedah. Karena kaedahnya mengatakan dilarang jual beli barang yang belum ada. Nah, itu qiyasnya. Itu kiasnya. Kiasnya berupa kaedah. Berarti kiasnya namanya kias syumuli. maka kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Fahada yusammihi ba'dun nas, ini dinamai oleh sebagian orang dengan nama qiyas. Sedangkan ahlul usul, para ulama fikih, usul fikih menamainya dengan nama al-umum. Kemudian yang kedua, qiyas tamthili. Nah ini qiyas yang biasa kita sebut dengan qiyas. Alladhi yatamasalu fihi al-far'u ma'al asli. Kesamaan yang terdapat antara cabang dengan pokok. Wa hadza la yajuzu fi haqqillahi. Ini satu hal yang tidak boleh untuk Allah. Kalau dihubungkan, dikiaskan dengan qiyas tamtsili dengan makhluk. Karena Allah Jalla wa'ala tersucikan dari serupa dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai', maka tidak sah dikiaskan khalik dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, ya, qiyas aulawi. Inilah yang disebut oleh ya, inda usuliyin, para ulama usul fikih dengan sebutan tanbih. Dan tanbih itu ada dua macam. Tanbihul a'la bil adna dan tanbihul adna bil a'la. Ya, tanbihul a'la bil adna, mentanbih yang atas dengan menyebutkan yang bawah. Contohnya uff, dilarang mengucapkan uff. Maka pelarangan ucapan uff itu tanbih untuk terlarangnya hal yang a'la, yang lebih keterlaluan, misalnya memukul, menampar orang tua dan yang lainnya. Ini namanya qiyas aulawi. Nama yang lainnya adalah tanbihul a'la bil adna. Yang a'la itu disebut dengan menyebutkan al-adna, yang bawah. Contoh tanbih yang lain adalah fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka siapa yang beramal sebesar dzarrah, sebesar seberat semut, berupa kebaikan dia akan melihatnya. Kalau sebesar semut aja kelihatan, maka yang lebih besar tentu lebih kelihatan. Ini berarti tanbihul ini berarti tanbihul a'la bil adna. Mentanbih, menyebutkan yang lebih rendah, dan yang dimaksudkan adalah yang lebih atas. Kemudian contoh tambihul tambihul adna bil a'la, ada yang memberi contoh dengan surat An-Nisa. Ayat yang ke-75. Yang enggak cocok 75. Jadi ini. Oh ya, tentang orang Yahudi. Ali Imran 75. Contoh tambihul adna bi al-a'la itu ada di surat Ali Imran ayat 75. Wa min ahli kitab man in ta'manhu bi qintari yu'addihi ilaik. Di antara mereka ahli kitab yaitu Yahudi, ada orang yang engkau berikan padanya amanah berupa emas dalam jumlah yang banyak, dia akan menjalankan amanah. Artinya kalau diberi amanah duit dalam harta dalam jumlah yang banyak saja amanah, maka kalau cuma 1.000, 2.000, 5.000 tentu lebih amanah. Nah, ini tambihul adna bil a'la. Maka tadi kias aulawi, nama lainnya adalah tanbih. Nama lainnya adalah mafhumul muwafaqah aulawi, mafhum muwafaqah. Nah, kias aulawi ini yajuzu fi haqqillahi ta'ala, boleh untuk Allah. Nah, manusia melihat, dan itu sifat sempurna bagi manusia. Jika manusia melihat itu satu hal yang bagus, maka lebih-lebih lagi Allah. Di antara contohnya adalah perkataan kami kullu kamalin, semua sifat sempurna yang itu ada pada makhluk, dan sifat sempurna tersebut la yatatarraqu ilain naqsu bihalin, tidak mengalami, tidak mengandung sisi negatif sama sekali. Fal khaliqu aula ayatasifa bihi, maka khaliq itu lebih utama bersifat dengannya. Semisal perkataan kami, contoh yang lain, kullu naqsin, semua sifat jelek, tanazza anhul makhluk, yang makhluk itu tersucikan darinya, maka khaliq itu lebih utama untuk tersucikan darinya, wa hakada, dan demikian. Waqad fusira, dan telah ditafsirkan firman Allah Ta'ala, walillahil masalul a'la bimisli hada. Ditafsirkan dengan semacam ini. Fa inna Allah jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala wa jalla wa ala lahul mathalul a'la, baginya lah ni al mathal al a'la, permisalan yang tertinggi. Mathalul a'la di sini ada yang menafsirkan dengan sifat, maka milik Allah al mathalul a'la, sifat-sifat yang luhur dan mulia. Kemudian kata sesaat, ada juga yang menafsirkannya dengan hal ini. Walilail masalul a'la artinya yang boleh bagi Allah itu kias aulawi, permisalan dalam pengertian yang lebih baik. Jika makhluk itu melihat itu sempurna, maka Allah lebih-lebih lagi. Ya, catatan kaki. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyampaikan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Maka tidak boleh Allah itu disemisalkan dengan yang lainnya. Wala yajuzu, maka tidak boleh ayatukula Allah dan yang lainnya itu berada di bawah qadiyatin kuliyatin, satu hukum kulli tastawi afraduha, yang semua anggotanya sama. Ini apa ini? Qadiyah kulliyah tastawi afraduha sama dengan qiyas sumuli. Qiyas sumuli. Ini tadi qiyas sumuli adalah kaidah umum. Setiap yang memabukkan itu khamar contohnya, maka semuanya anggotanya sama. Nah, demikian juga maka itu sebagai pembanding, maka tidak boleh Allah itu dimasukkan pada satu kaidah yang semua peserta anggota bagiannya itu sama. Walihada, oleh karena itu tatkala sejumlah pembelajar filsafat dan orang yang belajar ilmu kalam menempuh dan memakai mislah hadil aqyisati, kias semacam ini, fil matalib ilahiyah, berkenaan dengan sifat-sifat ketuhanan, maka dengan kias-kias semacam ini, yaitu kias sumuli, mereka tidak bisa sampai kepada yakin, bal tanaqadat adillatuhum, dan yang terjadi dalil mereka saling bertentangan. Wa ghalaba alaihim ba'da tanahi alhiratu, dan dominalah alhiratu, kebingungan menimpa mereka, ba'da tanahi, pada akhirnya. Wal itirab, demikian juga bingung. Itirab itu terjemah letalaknya guncang, tapi terjemah bebasnya ragu-ragu. Al-hirah bingung, wal-itirab ragu-ragu. Lima yarawna, karena mereka melihat min fasadi adilatihim, bahasanya dalil mereka itu dalil yang tidak benar. Atau takafu, atau cuma setara dengan dalil yang membantahnya. Tidak kuat. Walakin yusta'malu fi dalika qiyasul awla, akan tetapi yang boleh digunakan fidalika untuk Allah adalah qiyas aula. Nah, ini agak membingungkan. Yang tadi telah dijelaskan bahwa qiyas aula itu beda dengan qiyas tamsili, beda dengan qiyas sumuli. Nah, namun kok di sini ya kan penjelasannya beda. Qiyas aula itu beda dengan qiyas sumuli, bisa beda dengan qiyas tamthili. Nah, kok malah kemudian timbul kalimat sawa'un kana tamthilan au sumulan. Harus qiyas aula, baik qiyas itu qiyas tamsil ataukah qiyas sumul. Kama qala ta'ala, nah ini sisi pendalilannya. Walillahil masalul a'la. Maka ini mahalus syahidnya. Maka Ibn Taimiyah memaknai masalul a'la dengan qiyas aula. Maka bagi Allah masalul a'la permisalan yang lebih baik. Artinya qiyas aula. Kemudian wala tutrabu lahal amsal, dan tidaklah dibuat permisalan dan perbandingan laha bagi sunnah. Yakni artinya bahasanya akidah la tasbutu itu tidaklah ada dengan perantaraan semacam semata-mata at-tamtsil, menyamakan. Tidak bisa ditetapkan dengan semata-mata semata-mata penyamaan. Adapun pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak berkenaan dengan Allah Azza wa Jalla, maka tidaklah mengapa ditetapkan dengan perantaraan kias. Ya, di antara contohnya, ini meskipun itu masalah akidah, boleh pakai kias. Ya. Dan itu semata-mata kias, tidak ada dalil pendukung yang lain. Ya, boleh. Di antara contohnya adalah itsbatul ba'si, penetapan adanya hari berbangkit. Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguh Allah Ta'ala, qad istadalla 'alal ba'si yaumal qiyamati, mendalili ba'as pada hari kiamat dengan Allah kiaskan dengan ijadin nasyatil ula, yaitu diwujudkannya penciptaan yang pertama. Maka Allah menetapkan, Allah Jalla wa'ala menetapkan ba'as biqiyasi, dengan dikiaskan dengan dikeluarkannya tumbuh-tumbuhan, dihidupkannya tanah yang mati yaitu mengering setelah turun, maka hidup setelah turunnya hujan. Dan ini ada faedah dari dari sesaat yang selaknya hanya harusnya penyuntingnya membantu kita untuk mendapatkan lebih pencerahan lebih lanjut tentang faedah ini. Dan Imam Ahmad sendiri telah menggunakan kias. Fala maqila lahu, maka ketika disampaikan pada Imam Ahmad, inna isbata sifat yalzamu minhu at-ta'addud. Ini kaidahnya Mu'tazilah. Bahasanya menetapkan sifat itu berkonsekuensi Tuhan itu berbilang. Maka sifat tidak ditetapkan. Nah, mereka mengatakan nanti kasih sayang Allah, ilmu Allah, kuasa Allah, itu nanti sendiri-sendiri. Berarti nanti Tuhannya banyak. Nih, kalau kita tetapkan sifat, nanti konsekuensinya Tuhannya banyak. Nih, karena kasih sayang Allah beda dengan kuasa Allah, beda dengan ilmu Allah, beda dengan mendengarnya Allah, beda dengan melihatnya Allah. Nanti berdampak atau adud berbilang. Kal maka Imam Ahmad mengatakan, innallaha bisifati syai'un wahid. Allah dengan semua sifat-sifatnya itu satu. Walai kalau anhu, dan tidaklah dikatakan anhu tentang Allah kalau Allah itu berbilang. Summa daraba lidzalika mathala. Kemudian Imam Ahmad membuat permisalan untuk itu binakhlah, dengan pohon kurma. Pohon kurma itu punya jumar. Jumar itu jantungnya. Bagian yang empuk enak dari batang pohon pohon kurma. Kelapa juga punya jumar. Kalau kelapa itu ditebang, nanti di bagian atas itu ada bagian yang empuk enak. Bahasa Arabnya namanya jumar. Kemudian punya juz'un pelepah, walahasak, punya betis yaitu batang, dan punya ini punya itu. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, hiya syai'un wahid, dia itu satu. Kelapa yaitu kurma, pohon kurma. Ya, maka demikian juga Allah, kemudian mendengarnya Allah, melihatnya Allah, hidupnya Allah, ilmunya Allah, kuasa Allah, itu tetap satu. Ini gambarannya seperti ini pohon kurma. Maka pohon kurma ini punya buah kurma, punya jantung kurma, punya batang kurma, punya pelepah kurma, punya daun kurma. Dan itu semuanya satu. Nah, ini idealnya yang namanya penyunting itu membantu kita, membantu pembaca, karena kita statusnya pembaca ya, bukan penyunting. Imam Ahmad menggunakan kias ini di mana? Di kitab apa? Contoh apa kias yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Nah, demikian juga apakah redaksi dari sesaat itu sama persis dengan yang ada di kitab tersebut ataukah tidak gitu. Itu selayaknya yang menjadi aktivitas penyunting. Kemudian Wala tudraku bil ukuli. Dan sunnah yaitu akidah tidaklah tertangkap dengan akal. Yakni annal qadaya al-aqdiyata, bahasanya permasalahan akidah, la tastaqilu al-uqulu bi idrakiha. Akal itu tidak bisa mandiri menangkapnya. Maka yang bermasalah adalah tastaqilu, mandiri menangkap dan memahaminya. Kemudian tentang akal, apa yang dimaksud dengan akal? Qad yuradu bihi, terkadang yang dimaksud dengan istilah akal, ini yang pertama, al-alatul lati tufhamu biha al-asya'u. Alat yang dengannya segala sesuatu bisa dipahami. Nah, akal dengan makna ini adalah syarat untuk semua al-ma'lumat, semua informasi. Dan tidaklah mungkin kita memahami sesuatu illa ba'da aqlihi, kecuali setelah memahaminya. Oleh karena itu Allah mengatakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Kemudian yang kedua, qad yuradu bil aqli, terkadang yang dimaksud dengan akal adalah berbagai macam informasi dan berita terdahulu yang didapatkan oleh seseorang. Famislu hadzan naw'i, maka macam jenis ini la yahilu, tidaklah halal kita tetapkan akidah berdasarkan hal ini. Karena yang namanya al-ma'kulat, yang namanya hal yang tertangkap oleh akal, in banat, itu terbangun ala umurin musyahadatin, dengan berdasarkan hal-hal yang indrawi, sehingga tidak sah bagi kita untuk mengkiaskan alaiha hal-hal yang indrawi dengan hal-hal yang gaib yang dimungkinkan ada beda di antara keduanya. Nah, maka ini akal jenis yang kedua. Akal dalam pengertian maklumat, informasi, wal khobarat, dan berita. Nah, kalau akal jenis ini, ya, maka sesuatu itu logis dan tidak, itu berdasarkan background pengetahuan dan pengalaman seseorang. Sehingga semakin pengalaman dan pengetahuannya luas, ya, maka akal dalam makna yang kedua ini semakin luas. Maka orang itu ini bisa menangkap satu hal dengan akal ataukah tidak, terpengaruh hal ini. Bayangkan listrik pada orang, dalam pikiran orang badui gitu misalnya. Anggap saja ada orang yang belum pernah lihat listrik, belum pernah lihat lampu listrik, kemudian diceritakan kepadanya. Oh, ada ini loh. Nanti tinggal dicolok itu terang sekali. Padahal orang ini orang badui, tidak pernah lihat listrik. Hidup di tengah hutan. Kira-kira akal dia bisa memahami apa enggak ada benda semacam ini? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahasanya akal itu terpengaruh dengan tadi. Umurin musyahadatin. Hal-hal indrawi. Hal-hal indrawi itu masuk ke dalam pikiran orang, menjadi informasi, nah itulah akal. Sehingga orang yang belum pernah lihat, akan menilai ini satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Namun orang yang sudah pernah melihatnya, nah, maka menganggap itu satu hal yang wajar-wajar saja. Nah, kalau akal dalam pengertian ini, al-ma'lumat wal-khubarat as-sabiqah, yang ini dasarnya adalah sesuatu yang bisa diindra, ya, maka akal jenis ini tidak bisa dipakai untuk mengkaji hal-hal yang bersifat gaib. Kenapa? Lihtimali wujudil farqi bainahuma. Karena boleh jadi ada beda di antara keduanya. Wa min amsilati dzalika, di antara contohnya, seandainya ada orang yang mengatakan makhluk itu tidaklah mendengar kecuali dengan telinga, tidaklah berbicara kecuali dengan lidah. Nah, ini informasi terdahulu yang kita tangkap. Nah, kalau akal ini dipakai untuk membahas Allah jadinya, fa'ina idin, maka pada saat itu jika kita tetapkan Allah-Allah itu berbicara atau Allah itu mendengar, maka harus menurut akal orang yang hanya demikian, maka harus kita tetapkan bagi Allah, Allah itu punya lidah, Allah itu punya telinga. Kami katakan ini pemahaman yang keliru. Karena Anda mengkiaskan hal yang gaib dengan hal-hal yang logis yang ada dalam pikiran Anda. Dan karena sebatas yang dia apa, yang sebatas indrawi yang pernah dia tangkap, yang dia ketahui, yang namanya berbicara itu pakai lidah, yang namanya mendengar itu pakai telinga. Nah, maka kesimpulannya demikian. Kalau orang itu pengalamannya berbeda, nah nanti akan pengalaman hidupnya, wawasannya beda, nah nanti tidak akan seperti itu, tidak akan kaku seperti itu. Harus, kalau berbicara harus pakai lidah, tidak akan kaku seperti itu. Nah, pengalaman lain menunjukkan bahasanya handphone bisa ngomong, telepon bisa ngomong, radio bisa ngomong, televisi bisa ngomong, tidak pakai lidah. Oh, ternyata tidak harus pakai lidah ya. Nah, dari situ maka karena background yang dilihat, disaksikan berbeda, maka cara untuk membaca hal yang gaib jadinya berbeda. Maka misalnya, waqad yakunul asya'u, dan boleh jadi sejumlah hal yang Anda tidak bisa tangkap dengan akal, bisa mendengar tanpa daun telinga, bisa berbicara tanpa lidah. Contohnya, kerikil yang bertasbih di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak punya lidah. Meskipun demikian, dia berbicara dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarnya. Maka pada saat itu berarti la yasihu. Sehingga bisa disimpulkan, tidaklah sah kita tetapkan sesuatu bagi Allah binaan ala ma ladaina minal ma'kulat, berdasarkan hal-hal logis yang kita miliki. Hal-hal logis dalam pengertian, hal-hal yang logis yang tertangkap melalui hal-hal indrawi. Maka dari sini ada ungkapan bahasanya, semakin banyak pengalaman hidup, semakin banyak yang dilihat, dibaca dan diperhatikan, maka akan semakin luas akal seseorang. Nah, kemudian walal ahwa, dan akidah tidak bisa ditangkap dengan hawa nafsu, innama huwal ittiba'u wa tarkul hawa. Ya, akidah itu adalah ittiba', mengikuti, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Penjelasannya, walal ahwa artinya akidah tidaklah kita tetapkan dengan hawa nafsu. Sawangkan al-murad bil ahwa, baik yang dimaksud dengan ahwa di sini adalah keinginan, atau al-ahwa di sini maknanya al-bida'i. Karena istilah ahwa terkadang yutlak digunakan dalam pengertian apa yang diinginkan oleh seseorang dan apa yang disukainya. Berarti ini cenderung ke arah maksiat, kenikmatan. Wa marotan, dan terkadang yutlak digunakan kata-kata ahwa wa yuradu bi, dan makna yang diinginkan adalah bid'ah. Ini kerusakan akidah. Dan ahwa dalam pengertian bidah inilah yang mendasari kita katakan ahlu sunnah itu kebalikannya adalah ahlul ahwa. Innamahu al-ittiba' wa tarkul hawa. Yakni artinya bahasanya tariqah jalan fima yata'alaqu bibabil mu'taqad dalam hal yang berkenaan dengan akidah adalah berjalan ala muqtadan nususi syar'iyah sesuai dengan makna teks syar'i. Di anal makulat karena hal-hal yang logis atau hal-hal yang berdasarkan akal tidak mungkin jadi dalil. Dalilan mujarradan, dalil yang independen untuk perkara-perkara akidah yang bersifat ghaib. Wahina itin pada saat itulah nasiru, kita tidaklah berjalan dalam akidah kita, dalam keyakinan kita, illa ala dalilin, kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada salah. Baik, Ustaz, ada pertanyaan satu, Ustaz, tapi di luar tema, Ustaz. Baik, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bertanya, Ustaz, tidak sesuai dengan tema dan agak vulgar, Ustaz. Bagaimana hukumnya mengencangkan payudara dengan obat karena permohonan suami? Jazakumullah khairan. Jika tidak bersifat permanen hukumnya boleh. Kalau permanen maka tidak boleh. Kemudian yang kedua, jika tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Kalau punya efek negatif bagi kesehatan, semacam silikon atau apa dimasukkan supaya payudaranya kencang, kan tidak boleh. La dara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaikum.